Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wa anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Rawahu Ahmadu wa Nasa'iyu wa sahahahu Tirmiziyu wa Ibn Hibban. Baca hadis sebelumnya. Wali Abi Dauda man wa Abi Hurairah hadis sebelumnya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ishtara ta'aman fala yabi'hu haqqa hatta yaktalahu. Rawahu Muslim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله رواه مسلم. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, من اشترى طعاما, barang siapa yang membeli makanan, maksudnya adalah makanan pokok, semisal kurma atau gandum, beras, jagung yang dapat disukat. Man ishtara ta'aman, barang siapa yang membeli makanan, fala yabi'hu hatta yaktalah, maka jangan dia jual kembali sampai dia sempurnakan timbangannya. Rawahu Muslim. Kata Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, man ishtara tu'aman fala yabi'hu, yang membeli makanan jangan sampai dia jual. Jika yakni makanan tersebut adalah makanan yang dapat disimpan, dapat disukat atau ditimbang. Kata-kata tu'am dalam bahasa Arab kebanyakan dikonotasikan dengan makanan pokok, yang ciri-cirinya adalah dapat disimpan lama, dia dapat disukat atau ditimbang. Maka kata Rasulullah, man ishtara ta'aman, barang siapa yang membeli makanan, fala yabi'hu, jangan dia jual kembali, hatta yaktalahu, sampai dia sukat barang tersebut dalam bentuk sukatan-sukatan, maka dalam bentuk mud, dalam bentuk apa namanya, ya, kiloan, dibuat per kilo dia lepas. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwan rahimakumullah, terdapat larangan menjual makanan yang telah kita beli kepada orang lain sampai kita sempurnakan timbangannya, sukatannya. Saya berikan contoh. Antum beli gula satu karung. Gula makanan. Ya, bisa disukat, bisa ditimbang. Kemudian antum bilang sama orang, ya ini, gula ini aku jual kepadamu, per kilonya harganya 10.000 contohnya. Kemudian orang tersebut membeli gula ini, tetapi tidak disempurnakan timbangannya terlebih dahulu. Kewajibannya adalah ketika orang ini membeli, Ya, kita katakan aku jual ini 1 kilonya dengan harga 10.000. Berapa kilo kau mau? 10. Timbangkan 10 kilo. Apalagi lebih berbahaya daripada itu, ikhwan rahimakumullah. Ya. Orang kedua udah beli. Saya beli aja lah ini. Kita nilai pokoknya per kilo harganya 10.000. Belum lagi dia bawa, belum dia pindahkan, dia jual ke orang lain. Aku punya barang itu di toko si A, itu barangku itu. Ya. Kujual kepadamu dengan harga per kilonya 11.000. Barang masih pada tempatnya. Belum dia sukat, belum dia keluarkan dalam bentuk kilo. Ya. Kemudian lebih dahsyat lagi, orang yang ketiga ini jual lagi ke lain, lepas ke pedagangnya mungkin. Ini grosir besar, kepada yang sub di bawahnya, ini kepada yang lain. Dia jual kepada yang lain. Dinaikkannya harga menjadi 12.000. Ini terlarang. Sampai ditimbang, disukat, dibawa, baru lepas jual belinya. Baru sah jual belinya. Kalau anda kata enggak disukat, enggak dibawa, enggak sah jual belinya. Kenapa enggak sah? Kalaulah terjadi apa-apa, tentu itu barang sudah dibayar. Belum disukat, masih di situ dibiarkan. Belum ditimbang, dibiarkan. Terjadi musibah. Contohnya toko terbakar. Barang dicuri. Akan terjadi gitu itu apa? Perselisihan. Akan datang pembeli, sudah saya beli barang itu. Gimana? Musibah. Hilang, dicuri orang. Terjadi perselisihan. Siapa yang rugi ketika itu? Siapa yang rugi? Pembeli. Boleh jadi, yakni setelah dibeli, ya, yang menjual ini merasa ada rugi, merasa rugi dia. Apalagi ada tawaran-tawaran orang lain yang lebih tinggi daripada pembeli pertama. Akhirnya dia berupaya membatalkan penjualan tersebut kepada barang kepada ya, pembeli yang tadi pertama. Dia merasa rugi. Apalagi yang namanya barang, ya, terkadang ada penyusutan beras dalam bentuk padi itu. Ketika dipanen langsung, sebelum dikeringkan, berbeda beratnya dengan padi yang sudah dikeringkan. Ketika dia beli, seorang membeli padi kepada yakni petani, dia beli per karung, kemudian dia ya, kalaulah dia lepas dengan tidak disukat, dengan tidak ditimbang, boleh terjadi perselisihan. Dia bilang, saya beli satu karung, ini biasa satu karung sekian beratnya. Boleh jadi dia beli satu karung dalam berat mungkin 30 kilo ketika dia masih basah. Ketika disimpan berapa hari telah berkurang dia. Ketika dibawa, ditimbang berkurang. Akan terjadi ketika itu kerugian. Ya. Boleh jadi pembeli dirugikan karena penyusutan barang. Beratnya berkurang. Ya. Banyak hal. Seperti antum beli salak. Tentunya antum beli langsung ke petani salak. Antum beli kepada dia sebanyak misalnya 50 kilo. Dia diambil langsung dari batang-batang apa namanya? Salak tersebut. Dia masukkan ke goni, langsung dia timbang. Nah, ini 50 kilo. Boleh jadi besok ketika antum timbang, enggak lagi 50 kilo. Berapa? Berkurang 2 kilo, 1 kilo. Ya. Di awal-awal dia masih mengandung air. Bertambah hari berkurang airnya. Menguap dia, berkurang timbangannya. Makanya, ikhwan rahimakumullah, Rasulullah SAW melarang seseorang menjual makanan yang dimiliki sampai dia sempurnakan timbangannya. Dengan timbangan itu dibawa, dipisahkan daripada barang tersebut. Maka barang-barang seperti ini, dapat dikiaskan kepada yang lain-lainnya, yang biasa dapat ditimbang, dapat diukur. Semuanya harus jelas berapa timbangannya, berapa ukurannya. Ya. Antum beli, mungkin beli kain yang mungkin dia apa namanya, dia dalam bentuk gulungan. Antum sebagai pedagang besar beli dalam bentuk gulungan. Ketika mau dilepas dalam bentuk dia apa namanya, jualnya mungkin per meter, harus disempurnakan meternya, berapa dia mau diukur, dilepas dia bawa, baru dapat dikatakan jual belinya sah. Dan ini ijma'nya ulama. Taib. Ada perselisihan ulama ketika seorang menjual yakni barang seperti makanan, yakni dalam bentuk skala besar yang dia tidak ditimbang-timbang, ditaksir saja. Namanya dalam bahasa Arab bay'ul juzaf. Bay'ul juzaf. Ya. Contohnya antum ingin membeli padi, ditaksir saja. Enggak disukat, enggak ditimbang, tapi dalam jumlah besar. Enggak per kilo lagi dia. Mungkin per satu truk, jika itu pasir mungkin dalam satu truk. Atau dalam jika itu padi mungkin dalam bentuk apa namanya, ya satu kumpulan padi, satu kumpulan padi membentuk gunung contohnya dijual. Bolehkah kita membeli hal demikian tanpa dikilukan terlebih dahulu sebagaimana tadi yang kita sebutkan, ya. Dalam masalah ini bai'ul juzaf mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ya, mengatakan kalau seorang membeli dalam partai besar maka boleh bagi dia untuk membeli hal tersebut. Kemudian jika dia lepas kembali dalam bentuk seperti itu pula, dia jual secara partai besar, boleh dilepas walaupun tidak sempat dia pindahkan. Antum beli dari petani, ya, yakni dalam bentuk ya, juzaf, artinya banyak jumlahnya. Setelah itu antum lepas kembali, ya, tanpa antum sukat terlebih dahulu. Antum jual dalam jumlah besar kepada orang lain, antum ambil keuntungan di sana, maka dalam madzhab Muhammad rahimahullah membolehkan hal ini. Mereka melandaskan kepada perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, madatis sunnatu annama adrakathu shafaqatu habban majmu'an fahuwa min malil mushtari. Telah berjalan sunnah, maksudnya sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya jika terjadi jual beli dalam bentuk partai besar, maka dia akan dapat dikatakan jual belinya sah, menjadi milik pembeli. Kemudian, ya, maka dia boleh untuk menjualnya sesuka hatinya, walaupun tidak sempat dia pindahkan karena banyak jumlahnya, besar jumlahnya. Ini jika dalam jumlah besar. Tapi mazhab jumhur ulama tetap harus dia pindahkan terlebih dahulu. Ya. Mazhab jumhur ulama dan riwayat dari Imam Ahmad, la farqa fi at-ta'am bainal juzab wa ghairi. Enggak ada beda. Makanan tersebut baik dibeli dalam jumlah besar ataupun dia dibeli dalam jumlah yakni kiloan atau pesukatan, maka tidak boleh hukumnya sampai dia dipindahkan terlebih dahulu. Dan ini pilihan Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Enggak beda. Karena apa-apa yang kita khawatirkan pada jual beli sesuatu yang tidak dibawa terlebih dahulu, tidak dipisahkan dari pemiliknya, enggak ada, akan terjadi walaupun dalam bentuk bay'ul juzaf, jual beli yang sifatnya partai besar atau banyak, harus dipindahkan terlebih dahulu. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Qasim, telah banyak terdapat larangan dari Nabi secara mutawatir tentang menjual makanan sampai makanan tersebut dipindahkan terlebih dahulu tanpa ada beda, baik dibeli dalam jumlah besar seperti tadi yang saya sebutkan ataupun dalam bentuk yakni tidak dalam jumlah besar ya, kiloan atau harus dipindahkan terlebih dahulu ya. Maka kalau antum pesan gula contohnya dari luar, kemudian dikirim sampai ke bandara, harus antum ambil itu gula terlebih dahulu di bandara, baru antum jual. Setelah di tangan antum, juallah kepada orang-orang di pasar. Gak boleh antum bicara dengan orang di pasar, itu barang di bandara kamu ambil, kamu bayar, jam 8 dia datang. Belum lagi dia ambil barang, belum dia bawa, barang masih di jalan, kemudian dia telah mengadakan akad jual beli, sini uangmu, barang itu ambil. Belum lagi dia pegang, belum lagi dia ambil, dia pindahkan langsung dia jual, dilarang. Kenapa dilarang? Apa kira-kira alasan dilarang? Siapa yang bisa jawab? Antum gak boleh transaksi dengan orang di pasar sebelum antum ambil barang itu sendiri, antum pindahkan. Antum bawa dari bandara, antum bawa, antar ke pasar. Atau antum sepakati ketemu dengan dia di mana, antum bawa barang tersebut atau perwakilan antum. Kenapa dilarang kita menjual makanan sebelum yakni dipindahkan? Kenapa? Siapa yang tahu jawabannya? Silakan. Buka mikrofon. Bismillah. Karena masih karena terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan. Karena ada unsur gharar. Yakni karena ketidakjelasan. Barangnya jelas. Timbangannya jelas. Barangnya jelas, gula. Timbangannya jelas, 1 ton contohnya. Di mana gharannya? Gulanya jelas, gula tertentu, gula putih, gula pasir yang halus. Di mana gharannya? Kenapa dilarang? Apa kira-kira? Fadal? Karena kita gak tahu apa yang bakal terjadi. Memang gak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Memang kita peramal. Taib. Gula itu? Taib. Ahsan tak. Dilarang kita jual sebelum kita pegang. Kita pindahkan. Jika itu barang bisa dipindahkan. Karena menjaga segala macam bentuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Ya. Apa kemungkinan yang terjadi ke depan? Boleh saja, udah antum ambil uang, barang belum lagi diambil, di tengah jalan barang itu dirampok orang. Contohnya, pesawat la qadarallah jatuh, uang udah antum terima. Dirugikan ketika itu membeli. Boleh saja sampai ke bandara, di tengah jalan ketika dibawa dengan kontainer, kontainernya terbalik, gulanya semuanya hancur. Antum mengatakan, itu udah milikmu itu, udah kebeli itu. Bukan tanggung jawabku lagi. Siapa yang rugi? Tentunya yang rugi pembeli. Ya. Dan seterusnya. Untuk itulah dilarang. Baik, bagaimana jual beli barang yang enggak bisa dipindahkan? Antum jual beli ruku enggak mungkin antum pindahkan ruku itu. Ini Pak rukunya. Jual beli toko. Jual beli rumah, gimana caranya? Gak mungkin dipindahkan, gak mungkin antum bawa ini rumahnya Pak. Apa tandanya jual beli itu dikatakan telah pindah tangan, benar-benar telah antum miliki? Tandanya adalah kalau sekarang apa tandanya? Sertifikat rumah, surat menyurat. Surat jual beli dengan pihak sebelumnya, ya. Kemudian diserahkan kunci, ini Pak kuncinya Pak, ini sertifikatnya Pak, antum ambil sertifikat, antum ambil kunci, inilah tandanya, antum telah pegang. Ya. Kalau antum beli kebun, kebun kurma antum beli, tandanya barang itu telah antum pegang. Apa tandanya? Orang yang di dalam kebun kurma semuanya sudah keluar. Tinggalkan, Pak, ini kami tinggalkan sekarang jadi milik Bapak. Tandanya telah di tangan antum. Ada beberapa hadis dari Nabi SAW. Di antaranya yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah taala dalam hadis Hakim bin Hizam, Nabi SAW bersabda, "Idza ishtarayta syai'an fala tabi'hu hatta taqbidah." Ini mencakup segalanya berarti. Jika engkau membeli sesuatu, janganlah kau jual kembali sampai kau pegang. Kau pegang maknanya benar-benar telah menjadi milikmu, kau pindahkan menjadi milikmu. Untuk membeli motor di dealer, ya, kemudian masih di dealer. Antum sampai di jalan, di tengah jalan, antum tawarkan, saya boleh beli motor ini. Kalau antum mau beli, boleh. Saya beli ini harganya 12 juta. Antum mau bayar, ya boleh aja. Saya jual sama antum. Harganya 17 juta. Antum cicil 3 kali bayar. Sampai jangka waktu ini. Contohnya kan? Boleh enggak? Barangnya masih di showroom. Boleh enggak menurut hadis ini? Enggak boleh. Belum sempurna kepemilikan antum. Sampai antum pindahkan barang tersebut jika dia dipindahkan. Ambil surat menyuratnya, antum ambil di PKB-nya. Jika dia memang itu tanda pemilik antum. Serahkan kepada PKB-nya, serahkan sama dia motornya. Baru dibolehkan. Dalam riwayat Abu Daud dari hadis Zaid bin Thabit, Nabi SAW dia mengatakan, Nabi SAW melarang antuba' as-sil'atu haitsu tubta'. Nabi melarang untuk menjual barang di tempat di mana dia dibeli, hatta yahuzaha at-tujar ila rihalim, sampai para pedagang membawanya ke tempat mereka. Tidak boleh antum jual sampai antum bawa sendiri. Pindahkan ke kontainer antum, pindahkan ke mobil pickup antum dulu barang itu. Setelah itu antum bawa. Baru sah dia. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari jari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yastawfiya." Barang siapa yang beli makanan jangan dijual sampai dia sempurnakan timbangannya, sukatannya. Qala Ibnu Abbas, "Wala ahsabu kulla syai'in illa mithlah." Dan aku pun tidaklah menganggap kecuali segala sesuatu seperti itu pula. Bukan hanya makanan, harus terlebih dahulu dipindahkan tangannya. Dibawa terlebih dahulu. Untuk mencegah adanya segala macam bentuk ini persengketaan di belakang hari, di depan, di belakang. Maka Islam memotong hal ini. Ya. Maka andai kata antum ambil dahulu dari bandara, dinaikkan ke pickup antum, terbakar, atau terbalik pickupnya, atau dicuri, itu masih tanggung jawab antum, punya antum. Jadi antum ada, yakni jual beli itu harus siap untuk untung, harus siap untuk rugi. Kalau andai kata antum enggak mau rugi, untung saja, bukan jual beli namanya. Al kharaj bil dhaman, itu kaidahnya. Keuntungan itu harus antum peroleh dengan tanggung jawab. Kalau andai kata antum ambil uang, barangnya belum lagi antum pindahkan, andai kata terjadi apa-apa terhadap barang tersebut, antum enggak mau tahu. Risiko kamu itu. Pokoknya saya sudah jual, kamu sudah ambil, itu risiko kamu. Enggak, dilarang dia. Maka kalau andai kata jalan, barang antum berkurang atau hilang atau apa, tanggung jawab antum sebelum sampai ke tangannya. Maka itulah dia dilarang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, baca hadis yang berikutnya. Siapa yang baca? Silakan. Saleh. Bismillah. Wa'an amrini Sayyid Wa'an An amrin Wa'an Nabi Hurairah. Mana antum ini? Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bai'ataini fi bai'atin. Rawahu Ahmadu wan Nasa'iyyu wassahahu At-Tirmizi wa Ibn Hibban walil Abi Dauda man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasahuma aw riba. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'at. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu penjualan. Dua akad transaksi jual beli dalam satu penjualan. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasa'i, sahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban, dan hadis ini hasan. Abu Dawud meriwayatkan dengan lafaz man ba'a bai'ataini, barang siapa yang menjual satu barang dengan dua penjualan, falahu aukasuhuma awir riba, maka hendaklah dia mengambil harga yang paling rendah dari keduanya. Jika tidak, maka dia telah berbuat riba. Taib. Hadis ini melarang yang namanya bai'ataini fi bai'ah. Dua penjualan dalam satu transaksi. Ya. Terdapat persisian para ulama dalam menafsirkan makna bai'ataini fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu transaksi. Sebagian menyebutkan makna bai'ataini fi bai'ah adalah salah seorang daripada penjual ketika dia menjual barangnya kepada yang lain, dia campurkan antara jual beli dengan selain jual beli. Contohnya dia gabungkan antara jual beli dan sewa menyewa. Masuk di bai'ataini fi bai'ah. Dia gabungkan antara jual beli dengan sewa menyewa. Wallahu ta'ala alam. Contohnya antum beli rumah. Beli rumah. Dalam akad beli rumah tersebut, selama antum belum lunas, maka dia dianggap sewa dengan segala konsekuensinya. Di tengah jalan antum enggak sanggup lagi bayar sewanya, ditarik. Hilanglah semua apa yang antum telah keluarkan. Karena dianggap sewa, sampai lunas baru dianggap beli. Atau sebagian menafsirkan maknanya adalah penjualan dengan sewa menyewa. Kita bilang sama seorang, aku jual untukmu mobil ini dengan harga 70 juta dengan syarat, ya, aku tempati rumahmu 1 bulan. Aku tempati rumahmu 1 bulan. Dia jual mobilnya kepada si A dengan syarat, ini ku jual 70 juta, tapi syaratnya ada. Ku tempati rumahmu 1 bulan. Itu syaratnya. Ini sebagian mengatakan bai'ataini fi bai'ah. Masuk di sana antara jual beli dengan sewa menyewa. Dia masukkan ke dalam penjual beli tersebut sewa menyewa. 1 bulan itu apa namanya? Dengan syarat ku pakai rumah 1 bulan, itu apa namanya? Sewa. Dia gabungkan antara jual beli dengan sewa. Ya. Kabur di sana dia. Harganya kabur. Ya. Berarti bukan 70 juta lagi. Mungkin 75 juta karena rumahnya besar. Atau 70.500 dan seterusnya, dilarang. Hukumnya adalah batil. Maka ketika itu yang berlaku adalah jual belinya, syaratnya batil. Enggak ada sewa menyewa. Jual belinya berjalan, syaratnya dibatalkan, enggak sah. Syaratnya itu yang dibatalkan. Ada yang menafsirkan bai'ataini fi bai'ah dengan yang disebut namanya bai'ul 'inah. Inilah namanya bai'ul 'inah. Pinjam-minjam tapi dalam bentuk jual beli. Bai'ataini fi bai'ah. Dua penjual beli dalam satu transaksi. Contohnya kata Ibnu Qayyim, an yabi'ahu as-sil'ata bi 100 mu'ajalah. Antum jual barang kepada seseorang dengan harga 100 contohnya. 100 juta kita buat. Yang dibayar mu'ajalah. Nanti dia bayar tahun depan atau bulan depan. Antum jual rumah ke dia, ke seseorang. Taruhlah namanya si A. Berapa harganya? 100 juta. Kapan dibayarnya? Bulan depan. Disepakati, oke. Okay. Dibuat kesepakatan. Bahwasanya telah saya jual rumah ini dengan harga 100 juta kepadamu. Ya. Dengan konsekuensi, engkau akan berikan uangnya kelak bulan depan. Berapa tadi harganya dijual? 100 juta. Berarti udah pindah pemilik rumah kan? Udah pindah kepemilikan? Udah. Itu bawa anak ke belakang langsung. Bawa ke belakang. Barusan saja terjadi transaksi jual beli. Berkata si A tadi, pembeli rumah. Apa dia katakan? Sekarang gini aja lah. Saya jual kembali rumah ini kepadamu. 80 juta. Cash bayar sekarang. Tadi dia jual berapa? 100 juta. Kapan dibayar? Bulan depan. Udah buat kesepakatan. Saya jual. Nanti dibayar bulan depan. Kemudian, baru selesai kesepakatan awal, muncul kesepakatan kedua. Sekarang gini, saya kayaknya butuh uang kali ini. Ya. Ada keperluan-keperluan mendadak yang harus saya selesaikan ini. Ada utang piutang yang selesaikan. Saya jual aja lah sama antum cash. Udah lah, nggak usah 100 juta. 80 juta aja, tapi antum bayar sekarang cash ya kontan. Akhirnya oke, okay, saya sepakati. Dibayarlah 100 juta di depan, 80 juta cash. Ya, oleh penjual pertama, sekarang jadi pembeli dia. Dia beli 80 juta uangnya cash. Kepada penjual yang tadi adalah pembeli. Akhirnya, pembeli tadi yang sekarang menjadi penjual, bawa uang cash berapa? 80 juta. Yang dia punya hutang harus dilunasi bulan depan berapa? 100 juta. Ada berapa selisih? 20 juta. Itulah riba. Sebenarnya ini dia mau uang cash sebenarnya. Tapi dalam bentuk jual beli. Ini yang disebut bai'ul 'inah. Yang kata Nabi, tabayatum bil 'inah. Kalau kalian berjual beli dengan sistem 'inah, wattaba'tum adnabal baqar, kalian mengikuti ekor-ekor lembu, maksudnya sibuk mengurusi ternaknya yang banyak, ya. Uraditum bizar'i, kalian sibuk mengurusi sawah-sawah kalian. Wa taraktumul jihada, kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dzullan, Allah akan berikan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, yang tidak akan dicabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itulah makna bai'ul 'inah, yang disebut juga dengan bai'ataini fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu akad, dalam satu transaksi. Maka itulah yang disebut bai'ul 'inah, sebenarnya adalah riba. Bentuknya jual beli sebenarnya bukan itu, sebenarnya pinjam-minjam. Pinjam uang 80 juta, dibayar 100 juta. Itulah hakikatnya. Maka itu dianggap riba. Dan itu terlarang. Sebagian ulama ada menafsirkan. Ya, bai'ataini fi bai'ah adalah ketika engkau memiliki satu barang. Motor contohnya. Ini barang, ini motor ini jika kau beli cash harganya 12 juta. Bayar sekarang kontan. Kalaulah kau bayar motor ini bulan depan atau tahun depan atau kau cicil selama 8 bulan, 10 bulan, 12 bulan, maka kau harus bayar totalnya keseluruhannya sebanyak 17 juta. Ada berapa selisih? 5 juta. Dari 12 ke 17. Nanti dibuat kau harus bayar cicil selama sekian bulan, sekian-sekian bayarnya. Sebagian mengatakan ini bai'ataini fi bai'ah. Akhirnya dia katakan saya belilah ini cash atau saya belilah ini berjangka. Tetapi sesungguhnya ikhwan rahimakumullah, pendapat ini adalah pendapat sebagian ulama yang kita anggap pendapat yang marjuh, yang lemah. Karena enggak terdapat di sini bai'ataini fi bai'ah, satu bai'ah saja. Karena orang ketika dia akan tinggalkan majlis akan dia pilih beli kontan ataupun dia beli nyicil. Enggak ada sama sekali sana kesan bai'ataini fi bai'ah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menganggap ini masuk ke dalam bai'ataini fi bai'ah. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dianggap seperti itu. Tapi masyayikh yang lain semacam Syekh bin Bas, kemudian ulama-ulama yang lainnya, bahkan lajna da'imah, fatwa lajna da'imah membolehkan hal ini, enggak termasuk ke dalam bai'ataini fi bai'ah. Dan ini yang lebih rajin insyaallah, enggak mengapa. Selama jelas akadnya dia pilih antara cash ataupun berjangka. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Baca satu hadis lagi terakhir. Tafadhal. An Amr ibn Shu'aib radhiyallahu anhu an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu salafun wa bai'un wala shartani fi bai'in wala ribhu ma lam yadma wala yadman wala bayhu ma laysa indaka. Rawahu al-khamsa wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibn Majah wal Hakim wa Ibn Khuzaimah wal Hakim وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ لها عن بيء وشرطين. ومن هذا الوجه أخرج الطبراني في الأوسط وهو غريب. طيب. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. دري عمرو بن شعيب دري أيهنيا دري كأيهنيا رضي الله عنهم. Semuanya sahabat. Dari anak, bapak, kakek, semuanya sahabat. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, la yahillu salafun wa bay'un, tidak halal hutang piutang dengan jual beli. Subhanallah. La yahillu salafun wa bay'un, tidak boleh pinjam-minjam hutang piutang diiringi dengan jual beli. Wala syartani fi bai'ah, tidak pula halal dua syarat dalam satu jual beli. Wala ribhuma lam yudman, tidak juga halal mendapatkan keuntungan menjual beli sesuatu yang belum pasti dia miliki. Wala bai'u ma laysa indak, dan tidak pula halal menjual barang yang belum menjadi milikmu. Rawahul khamsah. Dikatakan Imam yang lima, dan sahihkan Tirmidzi dan Ibn Khuzaimah dan Hakim. Dalam yakni riwayat Abu Hanifah dari Amr dengan lafaz naha an bai'in wa syartin. Nabi melarang jual beli dengan syarat. Baik. Mari kita akan upayakan mendefinisikan satu persatu daripada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata Ibn Qayyim mengenai hadis ini apa? هذا الحديث أصل من أصول المعاملات وهو نص في تحريم الحيل الربوية. Hadis ini adalah merupakan dasar, yang merupakan dasar untuk seluruh bentuk jual beli yang dalamnya ada unsur hiyal, tipu daya ribawiyah yang tujuannya adalah riba. Ya. Yang pertama, la yahillu salafun wa bay'un, tidak halal utang dengan jual beli. Apa contohnya supaya kita dapat paham? Antum ingin mengutangi seorang, atau seorang ingin utang kepada antum. Dia ingin utang. Ya. Antum tidak utangi dia kecuali dengan membeli barangnya. Ya. Contohnya, Pak, pinjamlah saya uang, Pak. Saya perlu 50 juta. Oke, saya beri. Tapi ingat, kamu harus beli mobil saya. Harganya 50 juta, baru boleh. Saya utang, Pak. Enggak punya uang, bagaimana saya harus beli? Enggak apa-apa. Kapan kamu bisa bayar? Bulan depan atau tahun depan. Padahal harga mobilnya itu sebenarnya layaknya hanya 25 juta saja. Berapa? 25 juta. Di pasaran orang tahu mobil ini 25 juta ini. Pasarannya. Tapi dia paksakan menjadi 50 juta. Ya. Harga pasaran berapa? 25 juta. Tidak akan mungkin orang ini dapat pinjaman kecuali dia harus beli. Maka ini dikatakan dengan salafun wa bay'un. Pinjam dengan jual beli. Berarti orang itu harus bayar di belakang bulan depan 100 juta yang seharusnya dia hanya mengeluarkan berapa? 125 juta. Berapa tadi? Dia harus bayar 75 juta yang seharusnya dia hanya keluarkan berapa? Dia harus bayar 100 juta yang seharusnya dia cuma keluarkan 75 juta, ada selisih 25 juta. 50 hutang, 50 mobil, padahal harga mobilnya berapa? 25 juta menurut harga pasar 25 juta. Ya. Ini dilarang. Sebenarnya tujuannya tadi mau apa dia? Mau pinjam uang. Karena dia takut riba. Ya, kau pinjam sekian. Nanti kabar sekian. Bunganya sekian. Dia takut riba. Diakalilah. Dimasukkan ke sana penjualan. Dinaikkan harganya. Ya. Maka ini disebut dalam bentuk yakni salafun wa bay'un, hutang dengan jual beli. Antum paham ini? Paham ya? Kemudian wala syartan fi bay', tidak halal dua syarat dalam satu jual beli. Ibnu Qayyim menafsirkan makna syartaini fi bai'ah, dua syarat dalam satu jual beli, ya. Yakni bentuknya adalah seorang penjual berkata, "Khudh hadhihi sil'ah bi ashratin naqdan." Kau ambillah barang ini. Belilah barang ini dengan harga 10 juta contohnya. Cash, nakdan. Kau belilah barang ini. Ini barang. Dibawakan tentunya mobil atau motor. Kau belilah motor ini. Ambillah motor ini harganya 10 juta. Kau bayar cash sekarang. Wa akhudhuha minka bi 20 nasiah. Ya. Tapi enggak ada masalah. Ya. Nanti ku beli lagi motor ini dengan harga 20 juta, ku bayar tahun depan. Mirip dengan yang pertama. Nasi ini tadi mirip dengan bai'ul aynah. Ya. Dia jual barangnya dengan harga 10 juta cash. Belilah mobilku ini 10 juta aja. Gak apa 10 juta aja, minta uang sekarang. Ya. Kemudian setelah dia jual, dia katakan lagi, jelaginya jelah. Ku beli aja lagi mobil ini dengan harga berapa? 20 juta. Ku bayar nanti bulan depan atau tahun depan. Berarti dia dapat uang berapa? Cash? 10 juta cash. Mobil masih tetap dia di tangannya, masih tetap dia pegang, dia bawa kemana-mana. Orang udah jadi punya dia. Tapi bulan depan atau tahun depan dia harus bayar berapa? 20 juta. Ini kan akal-akalan. Sebenarnya dia mau uang cash, tapi dalam bentuk jual beli. Ya, yang satu bayar depan, yang dua nanti bayarnya belakangan. Inilah dia yang disebut dengan nama syaratani fi bai'ah. Dua syarat dalam satu jual beli. Yang ketiga, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh mengambil keuntungan dari sesuatu barang ma lam yudman, yang belum pasti terjamin akan jadi benar-benar milik kita, pindah ke tangan kita. Ini yang tadi kita bahas. Maksud wala ribhu ma lam yudman, tidak boleh menjual sesuatu yang didapatkan keuntungan darinya selama barang tersebut belum dipindahkan ke tempat kita, dibawa, belum menjadi milik kita sepenuhnya karena masih di tempat penjual. Ini makna hadis tersebut. Ya, antum jual gula dari pembeli, belum lagi gula tersebut antum ambil, telah antum jual kembali ke orang lain. Ini makna hadis wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh seorang mendapatkan keuntungan daripada menjual suatu barang yang belum dia pindahkan menjadi miliknya ke tangannya. Tidak boleh. Itulah yang dimaksud dalam perkataan Nabi Imam Ahmad, al-kharaj bid-daman. Keuntungan seseorang yang dia peroleh, konsekuensinya adalah dia harus siap-siap untuk menanggung ketika dia rugi. Makanya ikhwan, bedanya riba dengan jual beli itu, yang paling jelas riba tidak mau tahu, dia harus untung. Kalau jual beli ada unsur, boleh jadi untung, boleh jadi dia rugi. Kalau riba enggak, tetap untung. Dia enggak mau tahu. Itu beda jual beli dengan riba yang paling jelas. Antum pinjam ke bank, kata bank, enggak pak, ini bukan riba, ini kita bagi hasil ini pak, bagi-bagilah. Ya, berapa bapak perlu uang? 100 juta, ah ini saya berikan 100 juta. Tapi pak, kayaknya kita potong dulu uang administrasinya ini. Bapak hanya menerima 95 juta. Ya, tapi terhitung 100 juta. Bapak harus berikan keuntungan ke kita per bulannya sekian persen, 10% pak. Itulah bagi-bagi kita, bagi-bagi untung. Bapak akan dapat uang, cash, itu bisa bapak putarkan. Dari kami, ya, karena itulah bagi-bagilah kita keuntungan. Seolah-olah secara logika benar juga. Ya, ini ambil uang modal 100 juta, dia putarkan, di sana besar peluang dia akan untung. Sementara, masa enggak diberikan kepada peminjam itu sama sekali keuntungan? Enggak fair namanya. Tidak, beda. Inilah namanya riba. Yang meminjamkan enggak mau tahu. Apapun jungkir balik pun, usaha antum terbakar pun, bawa kemari untungnya, bawa kemari apanya namanya modalnya. Ini yang namanya riba. Ya. Antum terlambat bayar, tambah lagi suku bunganya naik, bertambah beranak-beranak. Yang boleh jadi antum pinjam 100 juta, beranak menjadi 200 juta, bukan hal yang mustahil. Wa'iyadzan billah. Dia enggak mau tahu. Makanya antum lihat ikhwan, Allahumusta'an, ya. pihak-pihak bank ini, dia akan senantiasa melihat para pengusaha yang dilihatnya berhasil. Kemudian dia tahu, Pak, perlu modal tambahan. Subhanallah. Tadi saya jalan dari pasar sana, pasar kaget. Sore tadi, saya tengok ada pakaian seragam. Dia masuk ke toko paling besar itu. Jual beli barang paling banyak di ujung itu. Saya ini siapa ini? Sales atau apa? Ternyata mereka adalah orang-orang yang ditugaskan oleh bank tertentu untuk apa? Menawarkan pinjaman. Pak, pinjaman modal, Pak. Kayaknya usaha Bapak bagus ini, lancar ini. Kayaknya perlu dibesarkan usaha Bapak ini. Manis-manis dia. Pak, kayaknya perlu tambahan ini untuk beli banyak lebih banyak lagi. Berapa Bapak siap? 100 juta, 200 juta. Kalau antum enggak punya modal, modal dengkul datang, Pak, saya mau usaha ini, mau jualan bakso saya ini, mau jualan ini. Kamu siapa rupanya? Apa usahamu? Udah jalan belum? Belum jalan kok minjam? Itulah kejamnya. Kejamnya riba. Yang butuh enggak dipinjami. Yang enggak butuh sibuk dia datang. Menunjukkan dia mau untung saja, mau nimbrung saja. Mau numpang saja. Subhanallah. Coba antum sekarang ini yang kiri-kiri ini. Datang antum besok, pinjam uang 100 juta, 200 juta, ketawa aja dia. Enggak usah banyak-banyak, pinjam uang antum kira-kira 500 ribu aja. Kayaknya ketawa aja, enggak bisa kebayar nanti itu. Enggak bisa kebayar nanti itu. Enggak jelas usahamu ini. Jelas Pak, saya mau buat bakso. Usah bakso ini saya perkirakan gerobaknya, modalnya sekian-sekian. Bisa lah Pak. Enggak bisa. Miskin. Subhanallah. Itu menunjukkan mereka tidak mau rugi. Ya. Kalau anda kata seorang bermudharabah, dia siap-siap untuk rugi. Dia berikan modal, siap-siap dia untuk rugi. Sebagaimana dia siap untuk untung. Karena yang telah memutarkan usaha ini, pengusaha, dia juga telah bekerja mati-matian untuk mendapatkan keuntungan. Kalau anda kata dia dapat keuntungan, dia juga mendapatkan keuntungan sama. Ya, kalau anda kata dia gagal, dia pun merugi, capek semua usahanya. Makanya jual beli itu ada unsur apa? Untung ataupun rugi. Kalau riba enggak mau tahu dia. Bahkan sekarang ikhwan, bukan bank-bank besar itu turun, ada bank-bank kecil. Ya. Bank-bank kecil yang turun itu. Artinya dia enggak punya gedung tinggi-tinggi enggak. Ya, bank-bank yang banyak marga-marga itulah yang turun. Ya. Pasar-pasar itu sekarang menurut informasi yang kita dengar, rata-rata itu mereka semua pinjam uang untuk modal mutarkan usahanya. Ada yang 500 ribu, barangnya 700 ribu. Tiap bulan, bukan tiap bulan, tiap hari tarik. Kejamnya subhanallah, kejamnya dunia. Terakhir penjual ini capek untuk cari keuntungan uang bunga saja. Payah-payah muka lesu-lesu kerja dari pagi sampai sore, sampai malam. Besok datang, cicil Pak, uang cicilan 50 ribu. Pinjamnya 500 ribu, baliknya berapa? 700 ribu atau 600 ribu selama satu bulan. Setiap hari dia kali-kalikan, ambil uang. Bawanya centeng-centengnya. Bukan hanya ke pasar, ke kedai-kedai kecil mereka menjalar kemana-mana. Hancurlah dunia ini sebentar lagi. Makanya hilang keberkahan. Antum tengok di mana-mana ada pamflet itu. Mau uang cepat, jaminkan ini anda. Jaminkan diri anda. Subhanallah. Ini semua, wallahi, ini yang membuat hancurnya dunia. Dunia ini hancur gara-gara riba. Itu kredit macet. Krisis global ini. Itu semua pangkalnya dari riba, ikhwan rahimakumullah. Riba semua itu. Allahul musta'an. Baik, apalagi? Wala bai'u ma laysa indak. Tidak boleh menjual apa yang belum jadi milikmu. Subhanallah. Antum ini mau jual mobil, tapi enggak punya mobil. Di benak antum ada mobil orang. Ya. untuk tawarkan kepada orang lain mobil orang. Boleh enggak? Pak, saya ada mobil nih, Pak. Ya. Harganya 50 juta. Belum lagi antum beli mobil itu dari orang tersebut. Entah dia jual, entah enggak. Ya. Maklar banyak terkena di sini. Bai'u ma laisa inda. Seolah-olah dia punya barang. Ya. Padahal bukan barang dia. Seolah-olah dia yang berkuasa di situ. Padahal barang bukan dia, bukan milik dia. Imam Nasa'i meriwayatkan dari hadis Hakim bin Hizam, ia berkata, kutanyakan ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu fayuridu minni al-bai'a laysa indi. Ada seorang datang kepadaku, dia suruh aku untuk, dia ingin membeli dariku suatu barang yang tidak aku miliki. Aku tidak punya barang tersebut. Fa abta'uhu lahu min as-suq. Akhirnya katakan, ya, harganya sekian. Ya. Barangnya itu telah dia katakan, saya mau barang ini. Saya tolong kau juallah barang ini. Orang ini enggak punya barang tersebut. Dia bilang, ya, okay, Pak. Aman, aman itu. Dia pergi ke pasar. Dia ambil barang tersebut. Faqala, la tabi' ma laysa indak. Kata Rasul, jangan. Jangan kau beli apa yang belum menjadi milikmu. Subhanallah. Ingat, ikhwan. Ini yang dimaksud adalah bai'ul 'ain, bukan bai'ul sifah. Yang dilarang Nabi adalah engkau jual suatu barang yang telah kau ketahui bendanya ini bendanya, bukan bai'ul sifah, bukan kau jual suatu barang yang yakni disebutkan sifatnya lain, itu boleh. Itu namanya nanti bai'us salam. Kalau anda kata dia bayar uang di depan, barang di belakang sesuai pesanan, itu bai'us salam dibolehkan. Pak, saya mau handphone mereknya ini, tipenya sekian, warnanya ini. Pak, tolong carikan, Pak, ya. Berapa harganya? Dicek. Ya, harganya sekian. Tentu dia sebagai penjual dapat diskon. Mungkin dia kortingan dapat. Ada rabat dia dapatkan. Diskon mungkin untuk dia sebagai orang yang menjualkan 25%. Ini harganya sekian. Gimana? Ya, tolong, Pak. Bolehlah. Ini uangnya. Kapan barangnya datang? Barangnya datang kayaknya besok. Boleh enggak ini? Boleh. Ini bai'us salam. Ya. Adapun larang ini bai'u 'ain, 'ainul babi'. Yani yang dilarang di sini adalah dalam hadis yang mulia ini bai'ul 'ain, menjual sesuatu barang bukan dalam bentuk karakter ataupun sifat, enggak, barang. Ya. Sebagaimana tadi kita contohkan ingin membeli mobil. Bukan dia sebutkan sifatnya. Pak, saya mobil, Pak. Mobil ini saya mau. Bukan menyantum. Oke, aman itu. Enggak boleh antum jual karena bukan milik antum. Antum akhirnya tersaksi, oke, saya jual aja lah, oke. Setelah itu baru antum nego sama dia dan seterusnya. Ini dilarang. Kenapa? Boleh jadi orang itu enggak mau jual mobilnya. Sementara itu sudah terima uang. Sudah terjadi kesepakatan. Ya. Akhirnya antum bilang, enggak mau dia jual. Enggak bisa gitu, Pak. Saya sudah kasih uang, Pak. Terjadilah ketika cekcok dan seterusnya. Ini yang dilarang. Bai'ul 'ain. Adapun bai'ul mausuf fi dhimmah, menjual sesuatu yang disebutkan karakternya, itu boleh. Nanti dibahas dalam bai'us salam. Antum order, antum jual misalnya apa namanya handphone atau jual yang lain. Antum jual buku, datang orang, Pak, saya mau pesan buku ini, Pak. Buku apa? Buku ini judulnya, Pak. Penerbitnya ini. Berapa harganya? Harganya sekian. Barangnya enggak ada, nanti kita datangkan ya. Satu bulan lagi antum baru kemari atau satu minggu lagi atau tiga hari lagi. Oke, dibayar uang. Baru datang barang setelah tiga hari. Ini namanya bai'u salam, ini dibolehkan. Bedanya apa? Yang pertama bai'ul 'ain, yang dijual barang itu. Kalau ini enggak, ada karakter-karakternya. Yang dijual adalah yang menyepakati karakter yang diinginkan. Buku itu contohnya banyak terbitannya, banyak cetakannya. Dicetak banyak dan seterusnya. Handphone banyak banyak diciptakan. Ya. Sekali keluar misalnya jenis tertentu sekian juta, sekian ribu. Ini enggak, dia mau barang tertentu, barang A. Dan barang A itu enggak dimiliki oleh si penjual. Itu yang dilarang, sampai penjual memilikinya terlebih dahulu. Dia beli terlebih dahulu, baru dia boleh jual kepada orang lain. Antum paham kira-kira beda antara dua perkara ini? Banyak yang salah dalam perkara ini. Menganggap ini masuk ke dalam bai'us salam, tidak. Bai'us salam, dia bukan barang A itu yang mau dijual. Tapi karakternya yang sejenis dengan apa yang diinginkan. Ngerti antum? Kalau anda kata ini barangnya tertentu. Ya, dia mau barang itu. Mobil itu saya mau pak yang warna biru itu. Ah itulah, saya mau beli. Berapa bapak jual? Padahal belum dia miliki. Ini yang terlarang. Ini yang kata Nabi, bai'u ma laysa indak. Ya, antum ke pasar. Ya. Antum ke pasar beli sepatu, contoh konkret lagi. Tengok-tengok, enggak ada sepatu ini. Pak, saya mau sepatu ini. Ya. Apa namanya? Ada enggak di sini, Pak? Oh, bentar ya. Ini harganya sekian-sekian. Kalau mau, ini ada barang ini. Itu yang terlarang. Ya. Wallahu ta'ala alam. Dia akhirnya ambil ke toko yang lain. Dia barang, nah, barang ini. Sementara telah jadi jual beli. Kalau anda yang kata belum menjadi jual beli, enggak ada masalah. Ya. Dia bayar. Terjadi akad. Kemudian barang tadi belum lagi dia beli. Dan belum tentu ada. Yang ajabnya, oke, Pak, ada, Pak, harganya 50 ribu. Kah, kasih uang. Si ibu kemana-mana nyari dia. Pak, enggak ada barangnya, Pak. Kamu capek. Udah capek nunggu di sini nih. Kenapa kau bilang ada? Ini yang dilarang. Tayyip. Inilah, ikhwan, sejumlah jual beli yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini, karena dalamnya ada perkara-perkara yang mendatangkan persengketaan di belakang, oleh karena itu dilarang dalam agama ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Insyaallah minggu akan datang dengan izin Allah kita lanjutkan pembahasan tentang larangan jual beli al-urbun atau al-urban. Jual beli yang pakai DP, bagaimana para ulama berselisih padanya, bagaimana pendapat yang lebih rajih, sebagian bolehkan, sebagian tidak bolehkan, boleh kita bayar DP di depan, nanti insyaAllah dibahas di kesempatan yang akan datang. Wallahul musta'an. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhir da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Fadhal, silakan. Bismillah. Bagaimana Ustaz, apabila kita menjualkan barang seseorang, misalnya motor dari teman kita, kita jual ke teman kita, tapi sepakatnya, tolong ini jualkan ke teman kamu, saya pokoknya butuhnya harga 5 juta, terserah kamu mau jual berapa. Apakah ini termasuk menjual bukan barang kita, Ustaz? Iya, memang barang ini barang bukan milik antum, tapi antum dapat izin untuk menjualkannya, maka ini dibolehkan. Karena definisi jual beli adalah, ya, yakni pertukaran barter benda, ya, oleh seorang memiliki barang atau yang dia wakilkan untuk menjualnya atau untuk membelinya. Maka antum sebagai perwakilan boleh, ya, antum jual 5,5 motornya, enggak apa-apa. Antum sebagai perwakilan dia telah sah, ya. Jadi itu enggak masuk ke dalam yang tadi dikatakan menjual beli barang yang tidak engkau miliki, enggak masuk. Antum dapat perwakilan di sini. Dapat perintah di sini. Wallahu taala alam. Yang lain? Fadal. Ini mikrofon depan. Begini Ustaz, saya pernah disuruh seseorang untuk mencari suatu barang, Ustaz. Jadi barang ini ada di teman saya, Ustaz. Ya kan, terus saya carikan barang itu. Jadi saya kan nggak mampu untuk membeli barang itu, Ustaz. Tapi terjadi kesepakatan dengan kawan itu, boleh saya bawa barang itu, kemudian saya tawarkan ke orang yang mencari barang itu, Ustaz. Iya. Akhirnya barang itu dibeli, kemudian baru saya bayar ke teman saya itu, Ustaz. Dengan sedikit keuntungan. Iya. Iya. Sama yang tadi disebutkan. Itu yang saya maksud begini, Ustaz. Apa hukum jual beli dalam hal yang barang yang pernah saya ambil dari kawan itu kemudian dibeli sama orang itu, apakah itu termasuk jual beli yang dilarang atau macam mana? Saya ulangi lagi. Jadi antum datangi seorang, "Pak, saya mau barang ini." Gitu kan? Iya, Ustaz. Nah, kemudian antum bilang, "Oke lah, saya enggak punya barang, tapi saya cariin ya, Pak." Ya, oke. Okay. Antum pergi ke seorang teman. Iya. Ada orang cari barang ini, antum punya kayaknya ini. Gimana kalau aku tawarkan sama dia, kalau anda kata dia mau nanti, ya jadilah jual beli. Tapi tolong antum kasih saya diskon, saya kan mau untung juga, gitu kan? Iya, Ustaz. Kemudian, oh ini bawa barangnya. Ya, antum bawa, kemudian antum tawarkan, ini barangnya Pak, lihat silakan. Oke, sepakat kita harganya sekian, oke. Kemudian antum dapat uang, antum bayar ke dia, boleh enggak? Boleh. Boleh, karena antum sebagai perwakilan dia. Gak masuk ke dalam yang tadi kita bahas, menjual apa yang tidak kau miliki. Karena antum sebagai perwakilan daripada penjual. Antum paham kan? Itu boleh. Yang lain silakan. Antum dulu, baru belakang. Depan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya yang saya mau tanyakan, Ustaz, saya contohkan seperti ini. Orang itu minta dibelikan handphone lah, contohnya begitu. Yeah. Dia tidak tahu harganya berapa, cuman tipenya dia minta tolong dibelikan seperti itu. Yeah. Kemudian kita tanya kepada penjualnya, katakanlah harganya 1 juta. Yeah. Nah, kemudian kita kasih tahu orang itu harganya 1.200.000. Apakah yang 200 ini termasuk riba? Yeah. Terima kasih, Ustaz. Baik. Jadi ada seorang pesan handphone, "Pak, carikan saya handphone ini, ya, mereknya ini." Oke, saya cariin ya. Antum cari di mungkin tempat yang jual mungkin partai besar dan seterusnya, dapat harganya 1 juta. Kemudian antum bilang, "Eh Pak, ada barangnya, harganya 1.2, mau enggak Pak?" "Boleh," dia bilang. Kemudian antum beli barang tadi, langsung bayar cash ke penjual atau antum bayar tunda? Tadi boleh jadi antum bayar cash ke penjual. "Pak, ini uangnya Pak, saya beli." Antum bawa ke dia. "Ini akhi, barakallah fiqh. Nah ini silakan lihat barangnya." Oh ya bagus ini, bagus kayaknya. Oke jadi saya beli. Ini 1.200.000. Ya. Boleh juga dia bilang, "Eh kayaknya gak pas ini, udah lah gak jadi saya beli." Sementara antum sudah beli. Ya. Itulah resiko dalam berjual beli. Itulah resikonya, baru sah jual belinya. Ya. Kalau anda yang kata dia beli 1.2, sah enggak? Sah. Itulah namanya jual beli murni. Anda dapat untung. Boleh jadi antum dapat untung, boleh jadi antum buntung. Itulah konsekuensi jual beli. Ya. Makanya dalam jual beli itu ada hak khiyar. Apa arti hak khiyar? Hak untuk menjalankan transaksi jual beli atau batalkan selama sedang satu majelis. Ya. Maka siap-siaplah antum untuk demikian. Ya. Bank itu sebenarnya bisa jalankan, tapi terlarang dalam hukum-hukum dalam undang-undang mereka. Antum enggak punya uang, mau beli mobil, datang ke bank, Pak Bang namanya. "Saya mau mobil ini merek ini harganya 770 juta ini, Pak. Tapi saya enggak punya uang. Bisa enggak Bapak beli mobil itu? Nanti saya beli ke Bapak kembali." "Bisa," dia bilang. Dia datang ke showroom mobil. Dia ambil mobil tersebut, dia jual ke antum, diantar ke rumah antum. Atau kesepakatan bersama, kita kumpul di tempat ini, ambil barang milik antum ini. Yang jelas sudah diambil dari showroom, diambilnya. Kemudian terjadilah ketika itu atraksi, terjadilah akad jual beli, dia bayar cicil ke bank. Boleh seperti ini? Boleh. Ini jual beli murni. Dan boleh saja pihak pembeli membatalkan perjanjian, ya. Dia lihat, Pak, enggak jadi lah Pak, batal. Saya kayaknya butuh yang lain nih, Pak. Boleh enggak? Boleh. Ada hak khiyar dalam majelis. Rugi enggak, Bang? Rugi. Kalau anda kata jadi, untung enggak bang? Untung. Itu jual beli murni. Boleh untung, boleh rugi. Ini bang enggak mau tahu. Oke. Apa kamu mau? Ini. Ya, gini aja. Kamu pergi ke showroom, lihat mana kamu mau. Udah? Oke. Nah, kamu ambil uangnya di sini. Kau bayar itu. Cash. Nanti kau bayar, kita cicil harga sekian. Riba. Jelas riba. Sama antum gini. Antum ini jadi bank-bank kecil. Ya. Bank kecil. Antum punya modal agak besar dikit lah. Dibandingkan orang lain. Tapi dibandingkan bank kecil. Setiap orang mau sesuatu barang datang ke antum. Pak, saya mau beli ini. Beli kasur. Mereknya ini harganya 400 ribu pak. Gimana? Bisa gak bapak bantu saya? Saya gak punya uang. Nanti saya beli ke bapak lah cicil. Boleh. Sama-sama mereka datang ke showroom. Ah, inilah kasurnya. Kamu mau yang beli mana? Ini harganya berapa? Harganya 700 ribu. Oke. Okay. Ya. Ini saya kasih 700 ribu. Nanti kamu bayar ke saya 900 ribu. Bayar bulan depan. Ini apa namanya? Riba. Kenapa riba? Pokoknya dia enggak mau tahu harus dapat 900 ribu. Inilah namanya riba. Kalau andai kita mau dia benar-benar untung dengan jual beli, dia order. Pak, saya tolong carikanlah kasur merek ini, Pak. Oke. Okay. Dia cek harga. Harganya sekian. Mau enggak kau beli? Mau, boleh. Ya, saya enggak punya uang, enggak apa-apa. Ini harganya sekian, kau bayar cicil. Dia ambil kasur tersebut, dia beli, dia bawa ke orang tersebut. Nah, ini kasurnya, lihat. Bagaimana? Jadi? Oh jadi, saya bayar pak. Saya bayar atau nanti saya bayar. Silahkan. Boleh cash, boleh juga berjangka. Baru jual beli. Ya. Di tengah jalan kasur antum bawa, dirampok orang pula kasurnya. Untung atau rugi antum sebagai penjual? Rugi. Ya. Siap-siaplah untuk rugi. Kalau namanya riba, enggak pernah mau tahu dia tetap harus untung. Ya, antum udah hancur hidup antum melarat pun kelilit utang, walaupun tertimpa musibah, tak ada gempa, habis semua. Tapi di bank enggak ada habis cerita utang antum, tetap harus bayar. Sebagian mewajibkan bayar pokoknya saja. Udah kena musibah antum hancur-hancuran, harus bayar juga. Subhanallah. Itulah menunjukkan bedanya riba dengan jual beli. Wallahu taala alam. Tayib. Antum belakang. Bismillah. Begini Ustaz, ini ada kejadian, saya membeli barang gitu sama teman saya ini kan, tapi saya berutang dulu sama dia. Saya tahu ini barang mahal, barang laptop misalnya. Saya beli dengan dia harga $100. Yeah. Terus saya jual seharga $300. Tapi ulangi, saya sama ulangi, dia ulangi, utang. Ulangi, antum beli barang laptop contohnya. Ya, laptop contohnya $100 kepada penjual. Kepada teman saya tadi. Ya. Nah, tapi saya utang sama dia. Iya, utang. Nih, Aki, saya beli dulu barang harganya $100. Utang tapi nanti saya bayar. Terus saya ambil barangnya. Terus di depan dia juga saya jual barang itu sebanyak $300 kepada orang lain. Kepada orang lain. Nah, jadi dia lihat itu, yeah. Dia bilang setelah saya ambil uangnya, saya mau bayar sama dia, dia menolak. Karena saya terlalu banyak untungnya, katanya $200. Jadi akhirnya kesepakatan tadi dia putuskan saya mau minta $200 kata dia. Yeah. Nah, jadi gimana ini Ustaz? Apakah dia berhak itu menuntut saya seperti itu? Enggak berhak dia. Enggak berhak dia untuk minta keuntungan itu, karena telah terjadi jual beli. Bagaimana dia ambil keuntungan? Sebentar dia telah jual sama antum. Tetapi untuk cari jalan selamat, antum harus berpisah majlis terlebih dahulu. Boleh sebelum antum jual ke orang, boleh dia katakan batal, nggak jadi. Sebelum antum jual. Ini ketika antum jual nampak deh, untung kau ini besar nih, enggak jadi $200. Ya, enggak boleh, dan dia zalim. Dan dia berdosa. Untuk selamatnya adalah setelah antum beli barang, berpisahlah antum dengannya. Makasih, Pak. Tinggalkan dia. Baru antum jual. Ya. Jangan di depan itu juga antum jual. Ya. Hitung-hitungan lagi deh keuntungan. Antum bawa dulu barang itu, keluarkan dulu dari tempatnya. Ya. Ya. Baru antum jual. Tapi yang tadi insya Allah ta'ala sebenarnya enggak boleh dia minta. Dia rubah kesepakatan dari 100 ke 200, enggak boleh. Karena udah selesai, kelar masalah. Udah antum pegang barangnya, udah antum kasih uang. Udah jadi milik antum. Saya beli sama dia itu utang, nanti saya bayar. Masih utang. Nanti saya bayar. Iya. Udah antum ambil barang itu kan? Antum pegang nih, terima udah. Saya tahu ada orang yang lain mau beli. Iya. Akhirnya dia rubah. Enggak boleh juga. Enggak boleh juga. Ya. Tetapi untuk selamat, antum harus berpisah majlis dulu. Dan bagaimana maksud berpisah majlis? Dikembalikan secara uruf kebiasaan. Kok dianggap orang yakni antum keluar dari toko itu udah pisah majlis saja. Antum bilang, selamat, saya beli ya, makasih. Dianggap orang itu bisa majlis, maka itu bisa majlis. Nanti akan kita bahas tentang masalah khiyar. Dalam hal ini secara detail, tentang khiyarul majlis. Nanti kita bahas insyaAllah ta'ala jika sampai waktunya. Wallahu ta'ala alam. Taib, yang terakhir, Bang Ardi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ustaz, ya kita membeli barang dengan cara berjangka. Jadi setengah jalan sebelum lunas, itu barang tersebut ada yang tertarik dengan barang tersebut. Membayarnya lebih dari nilai harga yang kita beli dari showroomnya. Ulangi. Kita membeli barang dengan cara berjangka. Bayarnya berjangka. Berjangka. Setengah jalan, ada orang yang tertarik dengan barang tersebut dan membayarnya lebih dari nilai yang kita bayar. Ya. Apakah selisihnya ini termasuk bunga? Ini gini, kita ulangi lagi. Antum beli barang, ya. Nama barangnya. Harganya, taruhlah harganya mungkin 1 juta. Dibayar berjangka 5 kali bayar, ya. Setiap minggu dibayar. Begitu contohnya. Oke, disepakati. Bayar awal dulu. Ketiga atau kedua, ada orang tertarik dengan barang itu, barang yang antum tadi. Ya kan? Kemudian dia beli. Taruhlah harganya dia beli. Saya beli harga 1.200.000. Cash, ya kan? Cash. Akhirnya antum jual lah. Nanti ambil 1.200.000. Tentu antum dah untung berapa? 200. Apakah termasuk riba? Tidak riba. Itu jual beli murni. Apakah antum harus bayar cash pula ke pembeli? Tidak harus. Ya, boleh antum putar-putarkan uang itu. Karena kesepakatan antum bayar apa? Bayar cicil ke dia. Ya. Mikrofon antum hidupkan. Enggak bisa hidup. Aduh. Antum diginikan dulu dia. Oh ya. Gitu. Itu kalau harganya di atas yang kita beli, Ustaz. Misalnya kita untung dengan 200.000. Kalau harganya di bawah itu, Ustaz, misalnya kita beli nilainya 1 juta. Ternyata kita jual dengan harga 800.000. Cash di tengah jalan sama orang lain. Sama orang lain. Enggak ada masalah, itu juga jual beli. Jual beli rugi. Pintar antum berarti. Iya, 200 berarti kan kita mempergunakan, maksudnya kita menguang cash aja. Menguang cash sama dengan orang lain, enggak ada masalah. Yang dilarang antum beli dari dia, antum jual lagi ke dia. Antum beli dengan harga cicil, antum jual ke dia cash setelah ambil uang. Antum ambil uang, itu yang terlarang. Kalau andai kata antum jual sama orang lain enggak apa-apa. Ya. Seperti tadi antum beli misalnya handphone kepada seorang harganya 1 juta antum bayar bulan depan. Ya kan? Handphone antum bawa uang belum dibayar. Datang orang lain, bagus juga handphone antum ini ya. Berapa ini? Antum bayar cash murah aja lah, 1.200.000. Oh iya, enggak apalah. Dia habis 1.2. Antum pegang uang 1.2, ya. Nanti bayar bulan depan 1 juta. Atau boleh antum jual. Udahlah, kayaknya sebenarnya ini mudah, ini rugi saya jual nih. Rugi terus terang saya bilang. Tapi enggak apalah, saya kayaknya butuh uang nih. 800.000 sini antum bayar sekarang cash. Antum ambil cash dari dia. Antum bayar bulan depan kepada penjual pertama itu handphone. ya kan, yang harga 1 juta. Boleh, boleh. Ini enggak termasuk bayulina. Ya. Di mana bedanya? Bedanya memang ini, yakni yang pertama ini sebenarnya itu pingin pinjam uang sama dia, dibuatlah jual beli. Kalau ini enggak. Ya. Memang antum mau beli barang, cumanya karena memang apa namanya? Antum kepet pingin uang, akhirnya barang ini antum coba jual ke orang. Tentu antum ingin kok bisa lebih besar, kok bisa 1-2. Ternyata orang enggak mau, kecuali ngambil di bawahnya 900, 800. Karena antum butuh uang, antum ambil, enggak apa-apa. Ya, antum bar bulan depan 1-2, enggak apa-apa. Enggak termasuk bayi oleh inah. Antum harus pahami itu. Paham? Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.